Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita risalah Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah kepada Ahlul Qasim dalam menjelaskan akidah beliau. Beliau katakan, wal firqatun najiyah wasatun fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyati wal jabriyah. Dan firqah najiyah, kelompok yang selamat, yang itu pula beliau ikuti akidahnya, beliau menjadi keyakinan beliau juga, mereka di tengah-tengah dalam masalah af'alullah, perbuatan Allah, antara qadariyah dan jabriyah. Syekh rahimahullah, seperti kita ingat di awal risalah, menyebutkan pokok-pokok dasar iman, usul iman. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Maka beliau jelaskan akidah salaf dalam asma wa sifatillah, terkait nama dan sifat Allah, dan telah lalu pada penjelasan kemarin. Dalam masalah sifat atau asma wa sifat, ahlu sunnah beda dari mu'attilah dan musyabbihah, antara yang menolak nama dan sifat Allah ataupun yang menserupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Beliau telah jelaskan itu. Kemudian di sini beliau kembali menjelaskan terkait pokok yang keenam, terkait iman terhadap takdir. Kenapa ini disebutkan? Ya karena banyak khilaf terjadi di sini di umat, terkhusus qadariyah dan jabriyah. Khilaf cukup besar antara ahlu sunnah dengan mereka dalam bab ini. Adapun kelompok yang pertama, firqah qadariyah, mereka orang-orang yang menafikan takdir Allah. Mereka adalah mu'tazilah, pengikut Wasil Ibn Atha, disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang na'azil, yang menyendiri, memisahkan diri, karena mereka pisahkan diri dari majelis Imam Hasan Al-Basri. Punya akidah menyalahi ahlu sunnah, terkhusus dalam lima perkara pokok, yaitu yang pertama mereka istilahkan juga dengan nama tauhid. Tapi yang mereka inginkan dengan tauhid adalah penafian sifat-sifat Allah. Mereka menamakan penafian sifat itu dengan tauhid. Karena menurut mereka penetapan sifat-sifat bagi Allah berarti itu menunjukkan banyaknya sesembahan. Menurut kebodohan mereka. Yang kedua, pokok kedua mereka al-adl, keadilan. Tapi yang mereka inginkan, mereka maksud dengan keadilan, penafian takdir dan qadha. Penafian takdir dan qadha. Karena menurut mereka kalau ditetapkan bahwa takdir itu ada, berarti di situ ada kedzaliman terhadap hak Allah. Di mana Allah mengazab hambanya pada sesuatu yang Allah sendiri yang menetapkannya. Maka mereka nafikan itu takdir dengan nama keadilan. Pokok yang ketiga, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tapi yang mereka maukan adalah keluar menentang dan melawan pemerintah yang berkuasa jika ada kemungkaran dari mereka selain dari kekufuran dan syirik. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain. Manzilah di antara dua manzilah. Dan ini yang menyebabkan awal karenanya mereka memisahkan diri dari majelis Hasan. Di mana Hasan ketika ditanya terkait hukum pelaku dosa besar, dan Hasan jawab seperti akidah salaf, sahabat dan a'immat tabi'in semua, bahwa dia mukmin, naqisul iman. Dia tetap mukmin walaupun kurang imannya, tapi tetap dia mukmin. Artinya tidak boleh dikufurkan sebagaimana Khawarij mengkufurkan. Tapi juga tidak disifati mukmin sempurna imannya karena dia melakukan dosa besar. Maka dikatakan mukmin naqisul iman. Ketika itu yang disampaikan Hasan, mendengar jawaban Imam Hasan al-Basri, Wasil bin Atha mengatakan, kalau aku, ini pendapatku, dia itu bukan mukmin tapi juga bukan kafir. Tidak boleh dikatakan mukmin tapi juga tidak kafir. Tapi huwa fil manzilah bainal manzilatain. Dia di antara dua manzilah. Keluar dia dari iman tapi belum masuk ke kufuran. Dua manzilah, satu manzilah iman, satu manzilah kufur. Dia sudah keluar dari keimanan tapi belum masuk ke kufuran. Di antara dua itu maka disebut manzilah bainal manzilatain. Dan kalau dia mati belum bertobat, maka dia kekal abadi di neraka. Seperti pendapat Khawarij. Sama Wasil bin Atha, Mu'tazilah dalam hal ini dengan Khawarij. Dan dikenal dengan perkara ini. Manzilah bainal manzilatain. Perkara pokok mereka yang kelima adalah infadzul wa'id. Yang dimaksud neraka gak akan ada yang keluar darinya orang yang telah memasukinya. Yang sudah dijebloskan ke dalam neraka enggak akan dikeluarkan darinya. Maka dengan itu mereka mengharuskan pelaku dosa besar dikekal abadikan di neraka dari ahlul kiblah. Mereka katakan orang yang berhak diazab, pantas diazab, maka dia tidak berhak mendapat pahala. Tidak berhak dapat pahala. Al-Muhim, pembahasan yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini terkait pokok mereka yang kedua, al-adl, keadilan. Tapi yang dimaukan tadi, penafian takdir. Dan dua kelompok ini, Qadariyah maupun Jabriyah, bertolak belakang, bertentangan drastis antara satu dan yang lainnya. Mu'tazilah meyakini bahwa seorang hamba dia berdiri sendiri, menyendiri dengan amal perbuatannya, sehingga enggak ada padanya takdir maupun qadha dari Allah. Dia sendiri yang tentukan perbuatan dan amalannya. Enggak ada takdir padanya, enggak ada qadha. Wal amr unuf. Dan perkaranya dalam hal ini mereka katakan unuf. Unuf itu musta'nif. Istiqnaf itu baru. Maksud mereka, segala yang dilakukan Bani Adam itu baru. Artinya baru, gak ada di Lauhul Mahfud. Belum tercatat, belum ditakdirkan. Karena kalau sesuatu itu telah tercatat di Lauhul Mahfud 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ditakdirkan, berarti kan sudah lama sebelum itu terjadi. Nah itu mereka ingkari. Gak ada. Perkaranya unuf. Baru. Ya baru saat itu terjadi. Yang dilakukan oleh manusia. Bahkan yang ekstrim dari mereka mengatakan, na'udzubillah, Allah tidak tahu sebelum itu terjadi. Allah tidak tahu sebelum itu dilakukan manusia. Menafikan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang ini kufar. Yang ekstrim seperti ini kufar. Karena yang mereka nafikan ilmu Allah. Allah gak tahu sampai itu terjadi. Baru Allah tahu. Ta'ala Allah amma yaqulun. Tapi mayoritas mereka, tadi itu yang ekstrim. Mayoritas mereka mengatakan Allah tahu, tapi Allah tidak takdirkan. Enggak Allah tetapkan, enggak Allah atur. Terjadi tanpa takdir Allah. Kata Syekhul Islam, rahimahullah, dalam Aqidah Wasithiyah, kelompok ekstrim yang menafikan ilmu Allah tadi, itu inqaradu. Sudah bisa dikatakan habis. Sudah hampir enggak, boleh dikatakan enggak ada lah mereka. Nah. Adapun jumhur mereka, yang tadi mereka katakan Allah tahu tapi Allah enggak menakdirkan, itu yang banyak dan terus ada. Sehingga mereka anggap manusialah yang menentukan sendiri, mereka yang melakukannya, mereka yang berbuat terlepas dari takdir Allah SWT. Nah, mereka ini yang disebut, dinamakan dengan Qadariyah. Disebut begitu karena mereka menafikan takdir. Gulunya mereka, mereka berlebihan melampaui batas dalam penetapan, dalam menetapkan perbuatan manusia, amal perbuatan manusia. Oh, mereka sendiri yang mengadakan, mereka sendiri yang tentukan, gak ada takdir Allah. Itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini Qadariyah. Kelompok lain yang berhadapan dengan mereka, Jabriyah. Dari kalangan Jahmiyah dan yang mengambil madhab mereka. Ini ekstremnya dalam menetapkan takdir dan kehendak Allah. Maka mereka menafikan amal perbuatan manusia. Artinya mereka katakan manusia itu majbur, makanya dikatakan Jabriyah. Majbur itu dipaksa untuk melakukan segala sesuatu perbuatannya. Manusia tidak punya pilihan. Tidak punya kehendak. Mereka perumpamakan seperti angin atau pohon. Ketika angin bertiup ke arah utara, ya pohon itu ngikuti angin sehingga doyong daunannya, apanya semua ke arah utara, ngikuti angin. Pohon itu gak punya kehendak, bukan pilihan pohon. Misalnya gak ada angin, tiba-tiba pohon itu ke utara ya gak bisa, dia gak punya kemauan, gak ada pilihannya. Karena anginnya yang ke utara, dia ngikut saja ke utara. Anginnya ke selatan, dia ikut condong ke selatan. Ya seperti itu manusia. Dia gak punya pilihan. Ngikut saja bagaimana takdir menentukan. Apa yang ditentukan baginya. Begitu keyakinan mereka. Ahlus Sunnah, beliau menjelaskan, mereka wasat, di tengah-tengah. Sebagaimana dalam banyak perkara-perkara agama. Mereka Ahlus Sunnah menetapkan bahwa manusia itu punya perbuatan. Manusia punya pilihan. Mereka yang milih, punya kehendak mau melakukan kebaikan ataupun kejelekan. Mereka yang pilih, mereka yang inginkan. Tetapi semua itu tetap tidak keluar dari kehendak Allah, kehendak manusia, tidak keluar dari iradatullah, dari keinginan Allah. Karena gak ada sesuatu pun di alam semesta ini terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Semuanya dengan kehendaknya. Semuanya dengan keinginannya. Nah, kembali kepada Ahlus Sunnah, Maka mereka menetapkan, meyakini manusia punya pilihan, punya kehendak dalam amal perbuatannya, beda dengan Jabriyah tadi. Tetapi tidak keluar itu dari takdir dan qadha Allah, beda dengan Qadariyah yang menafikan takdir. Dan keyakinan Ahlu Sunnah inilah yang tersebutkan dan diajarkan dalam banyak ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya, kalau seandainya manusia tidak punya kehendak, tidak punya pilihan, ya enggak akan Allah azab atas perbuatan mereka sendiri. Itu bukan keinginan mereka. Allah Maha Adil. Enggak akan mengazab, menyiksa hambanya sementara itu bukan pilihan mereka. Di antara dalil Ahlu Sunnah, ayat At-Takwir 28, 29, liman syaa minkum an yastaqim. Bagi yang berkehendak dari kalian untuk istiqamah. Wa ma tasyauna illa an yasyaa Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali semua itu di bawah kehendak Allah. Semuanya ada bawah kehendaknya, Rabbul Alamin. Liman syaa minkum an yastaqim. Di ayat 28, bagi yang berkehendak dari kalian untuk istiqamah, menunjukkan manusia punya pilihan. Ya kehendak dia kalau mau istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, dia enggak dipaksa tanpa pilihannya, seperti pohon dan angin tadi. Artinya dia bisa memilih mau istiqomah ataupun mau maksiat. Itu pilihan dia. Maka dia yang beriman atau dia yang kufur, dia yang taat atau dia yang fasik, melakukan kemaksiatan, mencuri, berzina, minum khamr, atau yang lain-lainnya. Dia sendiri yang memilih. Manusia itu sendiri. Itu kehendak dia, itu pilihan dia. Dia memilih jalan itu. Maka ayat menunjukkan Allah menetapkan manusia itu punya kehendak. Karena Allah katakan liman syaa minkum an yastaqim. Dikembalikan fi'il kepada manusia. Syaa ada dhamir mustatir di situ, huwa. Ini manusia. Minkum dari kalian ini. An yastaqim juga fi'il mudhari ini. Ada fa'ilnya, pelakunya. Pelaku istiqomah siapa? Bani Adam, manusia tadi. Berarti kan dia punya pilihan. Makanya pekerjaan ini, kata kerja ini dinisbatkan kepada dia. An yastaqim. Dia yang istiqomah. Allah kembalikan itu kepada dia. Dia pelakunya. Si manusia itu pelakunya. Allah kembalikan pada dirinya. Maka ini membantah Qadariyah. Sekaligus bantahan kepada Jabriyah. Oh, manusia punya kehendak, bukan dipaksa. Tapi kehendak mereka semua dibawa kehendak Allah. Bantahan kepada Qadariyah. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah. Semuanya Allah yang atur. Dibawa kehendak Allah. Tabaraka wa ta'ala. Maka ayat membantah dua kelompok ini, Jabriyah maupun Qadariyah. Iman terhadap qadha dan qadar, takdir Allah, ketetapan Allah, itu ada dalam banyak nusus Quran maupun sunnah, antara lain dalam Al-Furqan ayat 2 Allah katakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya, dan Allah takdirkan. Juga dalam Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami, kata Allah, segala sesuatunya kami ciptakan dengan takdir. Yang ditentukan oleh Allah semuanya. Kami ciptakan, kami tentukan. Dalam hadis Jibril, dalam sunnah tadi ayat Quran, ketika Rasul ditanya untuk mengajari para sahabat apa itu iman, beliau jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu mengimani takdir baik dan jeleknya. Asir rahasianya, para ulama sebutkan, terkait iman terhadap takdir diulang oleh Rasulullah. Hamilnya diulang, wa tu'mina bil qadar. Kan dari awal hamilnya cuma satu, antu'mina billah wa malaikatihi, ngikut, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Enggak kemudian Rasul katakan wal yaumil akhir wa bil qadar khairi wa syarri, tapi wa tu'mina, diulang tu'min ini, wa tu'min bil qadar. Kenapa itu diulang? Karena pentingnya perkara ini. Dan manusia ini, umat atau orang ini, apalagi dari masa jahiliyah dulu, banyak yang mengingkarinya. Bahwa enggak ada takdir bagi mereka. Yang baik, yang jelek, enggak ada, enggak diatur oleh Allah, enggak ditentukan oleh Allah. Karena pentingnya perkara ini, maka diulang oleh Nabi, wa tu'min, dan kamu mengimani pula, termasuk rukun iman, takdir yang baik maupun yang jelek. Iman terhadap takdir ma'ruf adanya mencakup empat martabat, marotib. Yang pertama, mengimani bahwa Allah tahu, ilmu Allah. Allah itu maha tahu segala sesuatu. Tidak ada yang keluar dari ilmunya. Tidak ada yang keluar dari pengetahuannya. Yang telah lalu, yang sedang, ataupun yang akan datang. Dari perkara yang global maupun parsial rinciannya. Dari yang mungkin, suatu yang mungkin terjadi, mungkin ada, ataupun yang wajib ada, ataupun yang mustahil adanya. Semua itu Allah ketahui. Enggak ada yang keluar dari ilmu Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Alkitabah, pencatatan, ditulis. Allah tulis itu di Lauhul Mahfuz, segala sesuatu. Karena hadis mengatakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan qalam, pena. Tsumma qala lahu uktub. Kemudian dikatakan padanya, tulis. Qala wa ma aktub. Pena itu bertanya, apa yang aku tulis? Qala uktub ma yakun wa ma huwa kain ila an taquma as-sa'ah. Tulis segala sesuatu sampai kiamat nanti. Maka tidak ada yang keluar dari catatan Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi, Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Musibah apapun yang terjadi di muka bumi atau pada diri kalian, semua itu ada di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yazir. Dan itu bagi Allah sangat mudah. Seperti dalam hadis itu, 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Artinya sudah dicatat jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah dicatat semua oleh Allah SWT. Ini harus diimani. Yang ketiga, masyiah, irodah, kehendak. Artinya semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Allah kehendaki memang untuk terjadi. Allah inginkan. Karena tidak ada terjadi sesuatu di bawah kekuasaan Allah, sesuatu yang tidak dia kehendaki. Gak ada. Dalam Al-Baqarah 253, innallaha aba walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau saja Allah kehendaki, enggak akan mereka saling bunuh, saling perang. Kalau Allah kehendaki. Tapi memang Allah kehendaki untuk terjadi. Dan Allah melakukan apapun yang Allah inginkan. Karena itu kekuasaan dan kesempurnaan baginya. Inna Allah yaf'alu ma yasha' dalam surat Al-Hajj 18. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Karena kelemahan dan menjadi aib. Kalau ada sesuatu terjadi, Sementara itu tidak dikehendaki oleh si penguasa. Tapi terjadi. Itu menunjukkan kelemahan dia berarti. Contoh misalnya. Seorang raja atau apa misalnya. Ini gak usah besar-besar lah. Rumah atau apa, gudang gitu, perusahaan. Si direktur pemilik perusahaan gak mau kecurian. Gak mau kecolongan, yaitu kehendak dia. Ya gak ingin, gak berkehendak untuk kebobolan atau kecurian gitu. Maka dia pasang satpam atau security gitu, jaga. Tapi subhanallah. Yang kadang security-nya ngantuk, ketiduran, masuk malingnya dengan gampang. Atau jumlah perampoknya lebih banyak misalnya. Alhamdulillah. Walhasil terjadi. Padahal dia berusaha, berkehendak, ingin supaya enggak kecolongan, tapi ternyata kecolongan. Kan berarti kelemahan. Kekuasaan dia terbatas, enggak bisa. Dan begitu yang lainnya. Nah. Makanya Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, maha besar, enggak mungkin ada aib itu padanya. Karena kalau ada sesuatu terjadi di alam ini, sementara Allah tidak menghendaki itu terjadi, tapi terjadi, berarti itu aib. Enggak sempurna berarti kekuasaannya. Makanya, martabat ketiga harus diimani, oh semuanya ada dalam kehendak Allah. Allah kehendaki. Allah inginkan untuk terjadi. Martabat yang keempat, ijad atau al-khalq. Penciptaan. Maka Allah ketahui, Allah catat, Allah kehendaki, maka kemudian Allah ciptakan. Allah ciptakan itu semua. Ini empat maratib yang wajib diimani agar dirimu termasuk yang beriman dengan benar terhadap takdir Allah. Satu dari empat ini tidak kamu imani, tidak seperti itu imanmu, maka kamu belum beriman kepada takdir Allah SWT. Muadzan dulu. Naam. Jadi tadi beliau menjelaskan akidah Ahlu Sunnah terkait amalan manusia, mereka tengah-tengah antara Murji'ah dan Qadariyah, antara Qadariyah dengan Jabriyah, antara Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah yang menafikan takdir, enggak ada itu takdir, unuf, semuanya terjadi baru, ya mereka sendiri yang melakukan. Jabriyah sebaliknya menafikan kehendak dan pilihan manusia. Ayat Quran banyak sekali membantah mereka, karena hampir amalan-amalan manusia yang begitu banyak, ya Allah nisbatkan kepada mereka, artinya mereka yang melakukan. Karena penisbatan kata kerja, fi'il, kepada fa'il berarti itu yang melakukan. Itu pilihannya, itu kehendaknya. Kan begitu. Itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Makanya Allah katakan misalnya, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan tidaklah kamu melempar saat kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Ini panah atau semisalnya di zaman itu tombak. Allah nisbatkan itu kepada mereka, romi, id romaita, engkau wahai Muhammad SAW. Id romaita, Allah nisbatkan itu kepada Rasulnya, romaita, anta, kamu yang melakukan. Itu pilihan, itu kehendak. Hanya saja Allah katakan, walakinallaha roma, artinya kamu yang memang melempar, kamu memanah, kamu menombak. Tapi kemudian anak panah itu betul-betul kena, membunuh, tepat sasaran kepada kufar dalam perang, itu Allah yang menentukan, Allah bantu mukminin. Asyahid, Allah menisbatkan itu perbuatan kepada Rasulnya, id romaita, karena beliau yang melakukan. Itu pilihannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika itu perbuatan memang perbuatan Allah, ya Allah nisbatkan pada dirinya, wa ma khalaqtu, aku menciptakan. Khalq itu perbuatan Allah. Maka Allah nisbatkan pada dirinya, wa ma khalaqtu illa liya'budun, ibadah, amalan ibadah, karena itu pilihan dan perbuatan hambanya, jin dan manusia, maka Allah nisbatkan kepada mereka, liya'budun, pakai waw jamaah, karena mereka yang melakukan ibadah itu, makanya dinisbatkan ke mereka, disandarkan ke mereka, mereka yang melakukan amal ibadah. Walhasil ayat masih banyak sekali yang serupa dengan itu. Yang jelas, demikian akidah Firqah Najiyah dalam masalah takdir Allah dalam perbuatan manusia. Mereka disebut Firqah Najiyah, Ahlu Sunnah ini, karena selamat dari neraka, dari murka Allah, beda dengan kelompok-kelompok yang lain, Qadariyah, Jabriyah, dan yang lainnya. Seperti yang Rasulullah katakan, وَسَتَفْتَرِقْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةِ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةِ. Dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ini Firqah Najiyah ini, Ahlu Sunnah. Tentu kelompok-kelompok yang sesat ini, yang Rasul ancam dengan neraka, berbeda-beda satu dari yang lainnya tingkat penyelisiannya, tingkat kesesatannya. Ada yang memang kufur, maka mereka finnar, ya kekal di neraka karena kekufurannya. Ada yang ya terancam neraka, dan di neraka karena kemaksiatannya. Tapi keyakinan Ahlu Sunnah gak ada yang dikekalkan selamanya di neraka selama dia belum kufur, masih mukmin. Ada padanya maksiat atau dosa. Maka dengan ini gak berarti kulluha finnar berarti semuanya kufar kekal abadi neraka. Ya enggak, bukan itu yang dimaksud hadis. Tetapi mereka berbeda-beda. Satu dengan yang lain gak sama. Naam, semuanya terancam dengan neraka. Terancam. finnar, neraka ancamannya. Nah, mereka menyelisih, melanggar, meninggalkan apa yang diajarkan Allah, diajarkan Rasulnya, menyalahi apa yang menjadi akidah dan keyakinan para sahabat, a'immah, tabi'in, terancam dengan neraka. Karena mengikuti selain jalan mukminin, wa yattabi' ghaira sabilil mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Sering mungkin kamu dengar ahlu sunnah atau salafin dipojokkan dengan tuduhan semacam ini, oh, semuanya neraka, cuman kalian yang pegang kunci surga, hanya golongan jenggot ini yang di surga, semuanya neraka umat Islam ini. Tuduhan batil, dan bukan demikian akidah mereka. Beda-beda satu dengan yang lain, dan mereka juga tidak gegabah. Paling takutnya orang dalam bab kekufuran, pengkafiran, enggak menggampang-gampangkan untuk memvonis seorang muslim mukmin dikatakan kafir, keluar dari Islamnya. Itu perkara besar. Tapi yang bisa disampaikan bahwa ini melanggar, ini menyalahi, terancam dengan neraka. Nah, seperti itulah apa yang disampaikan oleh beliau dalam poin ini, poin ketujuh, dan itu akidah beliau. Karena risalah ini kan menjelaskan akidah beliau kepada penduduk Qasim. Maka yang beliau yakini ini, beliau tuliskan ini, enggak beda. Enggak beda, enggak menyalahi ajaran Quran. Tidak beda, tidak menyalahi ajaran sunnah. Tidak beda, tidak menyalahi ajaran salaf, sahabat, ahlu sunnah, para tabi'in. Ya seperti ini, karena memang begini akidahnya. Makanya di awal hadis di Sahih Muslim, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditanya, ada orang-orang yang di Kufah sana mengingkari takdir dan mengatakan perkara itu unuf baru. Ya, mereka lakukan sekarang, gak ada takdirnya, gak ada ketentuannya. Maka kata Ibnu Umar, kalau kamu temui mereka, katakan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Demi Allah, gak akan Allah terima sedekah mereka, kalaupun bersedekah segunung Uhud emas, sampai mereka mengimani takdir ini. Lalu dia bawakan hadis ayahnya Umar, hadis Jibril tadi tentang iman, ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman. Di situ salah satu yang Rasul sebutkan, wa antu mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Maka ini akidah salaf, akidah sunnah. Makanya merupakan kedustaan besar dan fitnah besar ketika dinisbatkan kepada Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah akidah beliau baru, menyalahi akidah salaf, ajarannya aneh, nyeleneh, melanggar, yang mana? Buktinya masalah takdir seperti ini. Kemarin masalah asma wa sifat ya seperti itu. Sama seperti akidah salaf, ayat, Quran, hadis Nabi. Beliau tidak membawa sesuatu yang baru dalam agama. Beliau hanya meneruskan, menghidupkan kembali apa yang menjadi ajaran salaf. Dan itu sumbernya kembali kepada Quran dan sunnah. InsyaAllah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.